Berjaga di front terdepan dari pasukan kaum muslimin. Ia berada di wilayah perbatasan berhadapan langsung dengan musuh-musuh Islam. Tentu saja orang yang berkedudukan sebagai murabitin, orang yang menjadi penjaga perbatasan seperti ini, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan keterjagaannya, kewaspadaannya, maka amanlah kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam. Dan bahwa orang-orang yang murabit ini, orang-orang yang berjaga di front tersebut, jika kemudian datang serangan musuh, maka dialah yang pertama yang menghadapi musuh tersebut. Dan kita mengetahui hadis Nabi SAW, hadis Nu'man bin Bashir riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna idhamil jazaa ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya cobaan. Semakin kuat dan besar cobaan dan ujian, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian keadaan orang yang murabit, maka hendaklah kemudian kita bersemangat untuk meraih keutamaan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang menantikan salat setelah salat. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya para ulama terdahulu tidaklah mereka mengirimkan orang-orang yang menjaga perbatasan, yang disebut juga dengan istilah thubur, front terdepan, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, yang faham tentang agama. Dan karena itu didapatkan riwayat dari para salaf di mana mereka mengatakan, jika kalian ingin mengenal akidah yang benar, ingin memahami agama dengan benar, maka ambillah dari ahlus thughur, ambillah dari orang-orang yang ada di perbatasan tadi. Ya. Maksudnya adalah tentunya para ulama yang mereka ya ikut terlibat dalam penjagaan kaum muslimin. Mereka menjaga kaum muslimin ya dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu, serta mereka pun menjaga keamanan kaum muslimin dengan mengajarkan ilmu-ilmu syariat di front terdepan, front yang sangat dibutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui, pertolongan datang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian ya. Maka kalau begitu, sebagaimana murabit di sana ya, di zaman para salaf, mereka menyibukkan diri mereka di samping dengan olah senjata, dengan berlatih, mereka juga menyibukkan dengan ilmu syariat, maka adalah bijak insyaallah taala jika kita memanfaatkan waktu kita ya dalam menanti waktu salat dengan juga berbekal ketakwaan, dengan berbekal ilmu. di dalamnya kita saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran serta dengan bingkai kasih sayang. Maka karena itulah pengurus masjid meminta kami untuk membawakan materi, meskipun kami mengetahui kadar diri kami yang terbatas. Maka kami memilih untuk materi kita pada hari ini, dan semoga Allah mudahkan pada hari-hari yang akan datang, yang mungkin nanti jadwalnya insya Allah akan dibuat lebih teratur dan akan disebarkan kepada jamaah seluruhnya. Pembahasan kita adalah sebuah buku yang topiknya intinya adalah tentang permasalahan zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Ya, tentu kita mengetahui tentang kedudukan zikir dalam Islam dan doa. Kata Nabi dalam hadis Nu'man bin Bashir riwayat Tirmidzi pula, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Dalam riwayat yang ada kelemahannya dengan lafal ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari dan pokok dari ibadah. Ya, intinya bahwa kedudukan doa perkara yang tidak tersembunyi dari setiap muslim. Doa adalah senjata setiap muslim. Doa adalah benteng bagi seorang muslim dari serangan syaitan dan bala tentaranya dari jenis jin dan manusia. Maka kedudukan tentang doa dan zikir perkara yang tentunya sama kita ketahui. Oleh karena itu, kita memilih materi yang akan kita bawakan adalah petikan dari sebuah kitab yang bagus yang disebutkan tadi oleh panitia, yaitu Fiqhu Al-Adiyati Wal-Adhkar, yang artinya, terjemahannya, fikih tentang zikir dan doa, atau fikih tentang doa dan zikir. Ya, fikih tentang doa dan zikir. Ya, dan buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak, seorang profesor Dr. Abdul Razak dan Musil Abad. Beliau sampai sekarang adalah pengajar di Masjid Nabawi dan juga pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, dan telah beberapa kali datang ke Indonesia dan mengisi ceramah di Masjid Istiqlal Habibahullah Ta'ala wa ra'ahu. Maka beliau mengarang kitab Fiqhul Adiyat wal Adhkar ini untuk mengedepankan kepada kita, memaparkan kepada kita tentang hakikat zikir dan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, beliau kemudian memberikan kepada kita fikih sesuai dengan judulnya. Fikih, pemahaman, ya, pendalaman makna, menggali faedah dan mendulang hikmah yang terkandung dalam setiap doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat penting tentu saja. Telah kita sebutkan bagaimana kedudukan zikir dan doa, dan Allah telah memerintahkan kita, ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, pada setiap pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah yang mendoakan salawat bagi kalian dan para malaikatnya, ya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang-orang beriman sangatlah penyayang. Ya, demikian dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Allah mengingatkan, memerintahkan dan menyuruh kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Disebutkan tidak hanya sekedar zikir, tapi yang diperintahkan adalah zikir yang banyak. Mengapa? Karena zikir kepada Allah adalah tanda kecintaan. Dan para ulama mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, siapa yang cinta pada sesuatu, dia pasti akan banyak berzikir menyebutnya, kan gitu. Ya. Orang yang suka makanan tertentu pasti sering cari makanan itu, sering disebut-sebut, kan gitu ya. Seorang yang cinta orang lain, maka dia pun akan menyebutkan sering kecintaannya, kan gitu ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyebutnya hingga berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Ummul Mukminin, mengatakan ma girtu ala ahadin, aku tidak pernah cemburu kepada siapapun lebih dari kecemburuanku kepada Khadijah binti Khuwailid. Kenapa itu? Karena Nabi sering menyebutnya. Bahkan Nabi menjenguk berziarah ke teman-teman Khadijah binti Khuwailid. Jika datang kerabat keluarga Khadijah, maka beliau muliakan, beliau hormati. Nah, inilah hakikat cinta, hakikat kebaikan kepada seseorang. Tidak hanya semasa dia hidup, tapi juga setelah wafatnya, kita pun berbuat baik kepadanya dengan menjaga hubungan dengan kerabat dan sahabat-sahabatnya. Ya. Maka ini perkara yang penting. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khadijah binti Khuwailid, sering menyebutkannya, dan itu menunjukkan kecintaan beliau kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha warḍaha. Ya. Jadi benarlah kata para ulama, kata para salaf, man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Siapa yang cinta pada sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya. Nah, kalau seorang mengaku cinta kepada Allah, maka cintanya itu hanya akan terbukti dengan seringnya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita, "Udzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila." Dan sucikanlah Allah pada pagi dan petang. Ya, ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah solat yang ada pada awal pagi, solat subuh, dan juga pada akhir sore, itu solat asar. Ya, dan apa yang ada di antara waktu tersebut dari solat lima waktu yang lainnya, duhur serta maghrib dan isya. Ya, kemudian juga ya kita dapatkan bahwa di antara maknanya adalah apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkannya dan melaksanakannya. Dan insyaallah nanti akan didapatkan penjelasan tentang zikir-zikir tersebut dalam pembahasan fiqhu al-adiyah wal arkain. Ya. Maka kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, ayat 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum." Dialah Allah yang mendoakan salawat bagi kalian, ya, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang-orang beriman penyayang. Ya, maka di sana ada isyarat bahwasanya apa yang datang dari perintah zikir kepada Allah, zikir yang banyak dan mensucikan Allah pagi dan petang adalah bentuk perintah yang sesungguhnya merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, yang telah menyayangi kita dengan begitu banyak limpahan anugerah dan karunia kepada kita. Ya, maka ayat ini Al-Ahzab ayat 42, 43 menunjukkan kepada kita tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula banyak ayat yang lainnya, ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, akan datang nanti pembahasan dalam babnya insyaallah taala. Tetapi yang ingin kita ingatkan bahwa yang paling penting adalah apa yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa sesungguhnya ya kata beliau, afdal dzikir dalam kitabnya Al-Fawaid, afdal dzikir, dzikir yang paling utama sesungguhnya adalah, wa anfa'uhu, dan paling bermanfaat, ma wada'al qalbu al-lisana, adalah dzikir yang hati itu bersesuaian dengan lidah. Ya, kalau bahasa Arab wata'a artinya dipijak. Ya. Seperti apa yang disebutkan dari sabil, ya, jalan, ya, adalah apa yang menjadi mudah, ya, karena diinjak dan ditapaki oleh orang-orang, ya. Maka kata beliau, zikir yang paling afdol, yang paling utama dan paling bermanfaat adalah zikir yang hati senantiasa bersesuaian dengan lidah. Ya. Dan kata beliau, wa kana min al-adhkar nabawiyyah wa shahida dhakir ma'anihi wa maqasidahu. Dan dia dari zikir nabawiyah, zikir yang datang petunjuk dan tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kedua. Ya. Dan yang ketiga kata beliau, ya, wa syahida adz-dzakiru, dan orang yang berzikir dengan zikir tersebut, yang melantunkan zikir dan membacanya, syahida, mempersaksikan, ya, kata beliau, ma'anihi wa maqasidahu, makna dan kandungan serta tujuan dari zikir tersebut. Perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini sangat ringkas, tapi sangat dalam makna dan luas kandungannya, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya zikir yang akan memberikan manfaat yang besar kepada orang yang melakukannya adalah zikir yang terpenuhi padanya tiga perkara ini, ya, yang ada padanya tiga makna yang dimaksud, yaitu yang pertama sesuainya hati dengan lidah. Ya. Kebanyakan kita termasuk, ya, al-faqir, kebanyakan hanyalah mampu untuk menggerakkan bibir dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati kita ghafil, ya, ghafil, lahir, lalai dan tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Dan ini dia tersebab juga dalam sebuah doa untuk tidak dikabulkannya doa. Fa inna Allah la yataqabbalu min qalbi lahin lahin, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lahin lahin, hati yang bermain-main dan hati yang lalai. Maksudnya bermain-main adalah ia berucap sesuatu tetapi tidak dia yakin dengan hatinya. Berbeda ucapan dengan hati. Dalam hati dia meminta kekayaan kepada Allah, rezeki dan kelapangan. Namun dalam hatinya, ah, saya kaya kok, saya cukup kok, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidaklah dia meminta seperti meminta orang yang membutuhkan. Mintanya seperti minta main-main. Ya, dia minta hidayah kepada Allah. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Tetapi kemudian dia tidak membuka hatinya untuk menerima petunjuk. Ia bahkan memenuhi hatinya dengan perkara-perkara yang menghalangi maksudnya petunjuk itu misalnya, ya. Maka ini orang yang meminta dengan hati yang lagin, bermain-main, tidak serius, ya. Yang berikutnya lahin, ya, yaitu lalai, ya, tidak fokus, ya. Maka ini juga diantara sebab tidak dikabulkannya doa. Maka perkara yang pertama dalam doa yang menjadikan apa yang kita ucapkan dari doa menjadi bermanfaat, menjadi doa yang paling utama, menjadi zikir yang paling utama adalah senantiasa bersesuaian antara hati dan bibir. Ya. Dan ini tentu saja membutuhkan syarat. Ya. Bagaimana supaya hati bisa sejalan dengan bibir kita? Ya kan? Ya. Di antaranya khusyuk dalam berzikir, ya, menjaga suasana hati, ya, dan juga menjaga suasana di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan lebih dekat kepada konsentrasi, khusyuk dalam doa dan zikir. Ya. Oleh karena itu, data keterangan yang menunjukkan kepada kita keutamaan zikir dalam keadaan bersendiri. Bukan berarti dilarang doa berjamaah, ya kan? Ya. Karena telah datang keterangan yang datang akan adanya doa-doa yang dikerjakan karena dalam bentuk berjamaah dalam praktek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keterangan umum maupun dalam keterangan yang khusus, ya. Meskipun makna jamaahnya nanti akan perlu dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan insyaallah taala, ya. Tetapi yang intinya bahwa zikir dengan beberapa orang, ya. Ya, zikir berjamaah. Kita kumpul kemudian masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya akan lebih banyak orang terlihat, ya. Ya. Ini tidak terlarang, ya. Bahkan terlarang keterangan tentang hal itu secara umum maupun secara khusus. Paham, ya? Ya. Tetapi yang paling utama, yang paling, ya, diutamakan adalah zikir ketika sendiri. Ya. Ketika sendiri. Karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi sab'atun yudhilluhum Allah fi yaumin la dhilla illa dhilluhum. Tentang 7 golongan yang Allah akan naungi dia di hari yang tidak naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siapa mereka di antaranya? Rajulun dzakara Allah fi khala. Seorang yang menyebut nama Allah di tengah kesendiriannya. Kafarat ainahu, maka bercucur air matanya. Ya, maka ini kita dapatkan bagaimana keutamaan. Kenapa? Karena dia lebih memungkinkan untuk hadirnya hati. Adapun ketika kita berkelompok, kadang datang ria, menangis, tapi menangisnya karena apa? Mungkin karena kakinya keinjak, ya, atau karena melihat orang lain nangis malah ikut-ikutan nangis, atau kurang serak, kurang nyes gitu kalau tidak ikut nangis, mumpung orang pada nangis. Nah, ini belum tentu, ya, seseorang mendapatkan apa yang ada di kota mandi zikir itu. Kalau kemudian masuk riya dan sum'ah, na'udzubillah min dzalik. Jelas, ya? Maka kita ingatkan perlunya menjaga perkara yang pertama. Bagaimana hati bisa bersesuaian dengan lidah. Memang yang berzikir tentu saja pada hakikatnya adalah lidah, ya, ya, itulah yang maksud dengan zikir dengan lisan, ya. Oleh karena itu disebutkan di antara para ulama, di antara keterangan mereka seperti Al-Hafidz Majid dan Fathul Bari Syaikh Sahih Bukhari, tentang perkara bacaan Al-Quran dalam sholat, ya, apakah cukup dengan kita menyebutkan bacaan tersebut dalam hati saja atau labudda min imrari al-lisan, ya, atau haruslah dengan menggerakkan bibir, ya, menggerakkan lidah kita dalam membaca zikir-zikir yang datang dalam salat salat itu, ya, termasuk dalam Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang benar dalam masalahnya adalah dengan menggerakkan bibir, ya. Karena itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, disebutkan dalam Udatul Ahkam oleh Imam Abdul Qadir bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah taala, bagaimana para sahabat mengetahui bacaan Rasulullah dalam salat duhur bahwa beliau membaca ayat-ayat dari apa? Min tirabi lihyatihi. Kami tahu Nabi membaca dari mana? Dari bergerak-geraknya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah qiraah zikir, ya? Ya. Itulah apa yang datang dalam masalah qiraah misalnya, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya. In 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Diingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, la tuharrik bihi lisanaka. Janganlah engkau gerakkan lidahmu lita'jalabih, untuk kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Maka qiraatul Al-Quran, qiraah yang paling bagus adalah dengan menggerakkan bibir. Kita baca tadarus misalnya sebagainya, ya. Qiraah yang disebut qiraah adalah dengan menggerakkan bibir, ya. Nah, meskipun mungkin suaranya cuma lirih kecil, ya. Ya. dan tentu saja itu syarat yang besar, apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan sholat yang dikhawatirkan mengganggu orang lain, ya. Jadi intinya di sini, zikir itu dengan bibir kita, lidah kita, tetapi mestilah hati juga ikut terlibat di dalamnya. Dan sesungguhnya hatilah yang memimpin lidah itu. Maka adalah lucu kemudian jika bibirnya bergerak, hatinya tertinggal di belakang, ya. Maka sebenarnya yang menuntun dia untuk berzikir siapa sih? Tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hatilah, ya, yang menjadi pengantarnya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hadis Nu'man bin Bashir, ya, muttafaq alaihi. Dalam tubuh kita ada segumpal daging, jika dia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak pula seluruh tubuh. Dia adalah hati, ya. Jadi hati yang menuntun. Maka kalau begitu, dia pun hendaknya hadir dalam zikir dan doa yang kita lantunkan. Itu pertama. Kedua apa? Ya. Kita pilih dari zikir-zikir Nabi. Kita pilih dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak mengatakan bahwa sesungguhnya doa itu terbatasi dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa dengan apa yang kita inginkan. Sudah dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ya, ala inni nuhitu an qira'atil Qur'an rak'atan aw sajidah. Ketahui sunnah aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku maupun sujud. Ini kata Nabi dalam hadis sahih Muslim. Fa amma fil ruku, adapun dalam ruku, kata beliau, fa'adzim fiha Rabb, maka agungkanlah Rabb. Dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Itu perintah dalam hadis Rasulullah, ya. Perintah Allah kepada nabinya, ya. Maka Nabi terapkan hati itu dan beliau perintahkan, tuntunkan. Wa amma fil ruku, adapun pada waktu ruku, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, fa'adzim fihi Rabb, maka agungkanlah Rabb. Maka di antara zikir yang dituntunkan Rasulullah apa? Subhana rabbiyal azim, fa'adzim fihi Rabb, ya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bismi rabbikal azim, kana an-nabiy yatawalla al-Qur'an, kata Aisyah. Adalah Nabi mempraktekkan Al-Quran dalam ruku tersebut. Subhana rabbiyal azim, fa'adzim fihi Rabb. Kemudian kata Nabi, wa amma fis sujud, adapun ketika sujud, kata beliau, ya, faqamin ayustajaba lakum, wa amma fis sujud faqtir minal mas'ala. Adapun ketika sujud, kata Nabi, perbanyaklah minta. Faqamin ayustajaba lakum, hampir-hampir dikabulkan oleh Allah permintaan kalian. Nah, ini permintaan faqtir minal mas'ala, banyaklah meminta. Dan disebutkan kalimat yang umum. Demikian pula dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, ya, dalam doa tasyahud, ya, dalam doa tasyahud salawat Ibrahimiyah, ya, ketika Nabi SAW mengajarkan, ya, salawat Ibrahimiyah ini, ya, ketika ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, qad arafna as-salam, qad alimna as-salam, kami sudah tahu tentang salam, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Salam ini maksudnya, ya, tasyahud, ya. Kami sudah tahu itu. Fa kaifa nusalli alaik? Maka bagaimana kami berselawat kepadamu, wahai Nabi, ya, sesuai perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kami mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin. Asalkan si Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, ya, Rasulullah mengatakan setelah bacaan salawat Ibrahimiyah, thumma du'u minal mas'alati ma syi'ta. Kemudian setelah bahasa tasyahud ini, berdoalah kepada Allah dari permintaan apa yang kamu minta. Dari permintaan apa yang kamu minta. Nah, ini doa hadis apa kan menjurang, ya. Memang ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi, menafsirkan, ya, minal mas'ad bin masya'a di sini yaitu apa yang datang dari ma kana fil athar, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma kana fil athar, apa yang datang dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah doa. Ya. Tetapi sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, ma kana min al athar wa ma kana nafi'an, apa yang datang dalam riwayat dan apa yang mendatangkan manfaat. Nah, ya. Jadi dari keterangan ini kita dapatkan bahwa ada keluasan memang dalam doa-doa untuk kita meminta dengan doa apa yang kita inginkan. Ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau, ya, ditanya oleh seorang sahabat, ya, dan menanyakan kepada mereka, ya, i'ridu alayya ruqyakum, kata beliau, bacakan kepada aku ruqyah kalian. Ruqyah adalah doa yang dibacakan oleh seseorang, ya, untuk mengobati apa yang datang dari penyakit atau mencegah apa yang datang dari, apa yang dikhawatirkan dari bahaya. Ruqyah, ya. Makanya mengatakan, oh, i'ridu alayya ruqyakum, bacakan kepadaku ruqyah kalian. Fala ba'sa min ar-ruqya ma lam takun syirka, tidaklah mengapa dari ruqyah selama tidak ada padanya kesyirikan. Ini di antara doa, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meluruskan sebahagian doa, ya, dan menjelaskan akan adab doa, syarat doa dalam riwayat-riwayat yang lain. Oleh karena itu penting untuk kita melihat kepada petunjuk Rasulullah SAW dalam doa-doa tersebut, ya. Karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seperti dikutipkan oleh Syekh Razzaq dan Muslim Al-Abbad hafizahullah taala dalam muqaddimah kitab beliau fi kul adyat wal azkar, ya, yang beliau azukan kepada majmu' fatwa juz 22, di mana berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita ringkaskan dari perkataan beliau, la raiba أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع لا على الهوى والابتداع. Tidak ada keraguan, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa zikir dan doa-doa di antara ibadah yang paling utama. Mereka sebutkan dari dalilnya sebagian, ya, dan akan datang nanti dalam babnya tersendiri insyaallah taala. Wal ibadat, dan kita ketahui pula bahwa ibadah itu dasarnya, bangunannya adalah at-taufiq wal-ittiba, berhenti pada apa yang datang dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semata mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La alal hawa wal-ittiba, bukan dengan hawa nafsu dan bid'ah, kata beliau. فالأدية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري في الذكر والدعاء وسالم على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدى إليه أكثر الناس wahia jumlatun yaturu tafsiluha, kata beliau, ya, dan doa serta zikir-zikir nabawiyah dia adalah yang paling utama yang hendaknya dipilih oleh orang yang memilih dari doa dan zikir, dan orang yang mengikuti doa dan zikir Rasulullah ala sabili amanin wa salama, dia dijarakkan sejalan keamanan dan keselamatan, pasti lebih selamat, ya. Dan faedah serta hasil yang didapatkan dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'abbar anhu lisan, tidaklah mampu diungkapkan dengan lidah, la yuhitu bi insanu, dan tidak mampu dicapai, dicakup oleh manusia siapapun dia. Wa ma siwaha, dan apa yang selain dari zikir-zikir Nabi min al-adhkar, dari zikir-zikir yang datang, qad yakunu muharrama, boleh jadi hukumnya haram, waqad yakunu makruha, mungkin hukumnya makruh. Waqad yakunu fi syirkun, bahkan mungkin terdapat padanya kesyirikan. Mimma la yuhtada ilaihi katsirun minan nas, dari perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wahia jumlatun yaqulu tafsiruha, dan dia adalah pembahasan yang panjang uraiannya tentu saja. Kesimpulannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa sesungguhnya zikir yang paling utama, yang paling afdal adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling aman dan paling selamat. Adapun zikir-zikir yang lain, ya, selain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkandung dalamnya perkara yang hak maupun yang batil. Butuh kita untuk kita ajukan kembali kepada apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita paparkan kembali untuk sesuai dengan perkataan ulama ummah yang berjalan di sejalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, dan karena itulah di antara ucapan yang penting pula yang diucapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang juga diucapkan dari juz ke-22 dari Majmu' Fatawa, adalah perkataan beliau, "Wa min ashaddin nasi 'iban man yattakhidhu hizban laysa ma'thurin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dan di antara manusia yang paling jelek, paling besar aibnya, adalah orang yang mengambil hizb, mengambil wirid, mengambil bacaan rutin apa yang tidak ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana hizban li ba'd al-masyayikh, meskipun dia mungkin adalah wirid, bacaan tetap rutin dari sebagian masyayikh. Wa yad'u al-ahzab an-nabawiyyah allati kana yaquluha sayyid bani Adam wa imam al-khalqi wa hujjatullah 'ala 'ibadihi. Lalu ia meninggalkan ahzab an-nabawiyah, wirid-wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh sayyid dan pengguru Bani Adam, imamul khalqi, pemimpin makhluk, ya, pemimpin, ya, makhluk seluruhnya, wa hujjatullah 'ala 'ibadi, dan hujjah Allah atas hamba-hambanya. Maka yang kita dapatkan dari keterangan ini bahwa sungguh tidak pantas kita menyibukkan diri kita, ya, dengan zikir-zikir yang kita dapatkan dari masyayikh kita, dari guru-guru kita, lalu dengannya kita meninggalkan apa yang datang dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makair syaitan, tipu daya syaitan, adalah menyibukkan kita dengan zikir-zikir seperti itu, yang kemudian kita pun tidak merasa cukup dan punya waktu untuk membacakan dikit-dikit yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak, maka dia akan mendesak menyibukkan kita dari dikit yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita dapatkan sekarang dari kebanyakan keadaan manusia kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dikit-dikit yang dibacakan dan disibukkan manusia dengannya, dan ditinggalkan apa yang ringkas, apa yang mudah, dan apa yang manfaatnya lebih besar dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Sebagian dari muqaddimah Syekh Abdul Razzaq dan Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, dari kitab beliau Fiqhul Adiyat wal Arkan. Intinya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa adalah penting bagi kita untuk memahami dan menghafalkan zikir Rasulullah SAW dan doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan dan lidahnya, dengan lisan dan hatinya, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan zikir-zikir Rasulullah SAW sebagai panduan dan wiridnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memahami zikir dan doa Rasulullah SAW dengan memahami hikmah dan kandungannya, dan kita wujudkan apa menjadi ketentuan dan kelazimannya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.